بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang sangat banyak yang telah kita pakai, pergunakan, manfaatkan di dalam hidup ini. Tentunya dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepadanya. Ini artinya bahwa di saat kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang yang terpandai berterima kasih kepadanya. Sementara di sana ada saudara-saudara kita sama-sama mendapatkan nikmat hidup di dunia ini, namun ternyata nikmat-nikmat itu tidak menjadikan dia orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita telah maju sekian langkah dari mereka-mereka yang mungkin dari sisi duniawi orang bisa mewujudkan segala apa yang dimaukan dan diinginkan, tapi mereka masih berada dalam keterbelakangan dibanding dengan orang-orang yang telah mampu memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk menjalankan tugas besarnya di dalam hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju sekian langkah dari ahli dunia artinya bahwa kita tidak boleh memiliki rasa minder di dalam hidup karena tidak menggenggam titel, tidak menggenggam jabatan-jabatan, tidak menggenggam tabungan, tidak menggenggam jutaan rupiah dan seterusnya. Kita tidak boleh minder, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita akan minder sementara mereka hanya bisa melampaui duniawi, dunia, namun tidak pernah sampai ke sisi akhirat dalam amalnya. Sementara kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat, telah dibagikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana mereka, dan kita bisa juga melakukan amalan-amalan untuk akhirat, berarti ini adalah orang yang lebih maju di dalam hidup. Maksudnya maju, orang yang paling beruntung, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa tidak boleh ada keminderan pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah. terlebih di saat dia terbimbing untuk mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla, terbimbing untuk mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah membeli surganya Allah Azza wa Jalla. Nama-nama mereka disebutkan sebagai penghuni surga, padahal dari sisi duniawi mereka diberikan apa adanya, mereka dititipkan seadanya sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam hidup, barakallahu fikum. Tapi mereka melampaui kemajuan orang-orang Persia dan Romawi di saat itu, karena mereka bisa membeli surganya Allah Azza wa Jalla yang seluruh agama mereka tahu kalau surga itu ada, mereka ingin masuk ke dalamnya. Namun semuanya salah jalur dan salah jalan, tidak pernah akan sampai. Maka orang yang sampai kepada surga, tempat kenikmatan segala-galanya, itulah yang paling beruntung, paling maju di dalam hidup, paling berbahagia, paling terdepan. Atas dasar ini semua, pantaskah seorang yang beriman itu adalah minder di dalam hidup? Pantaskah seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, untuk kemudian minder karena urusan duniawi? Dia tidak bisa menggenggam titel, tidak bisa meraih jabatan, tidak bisa menabung, tidak bisa menggenggam 1% duit. Sama sekali tidak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun sekarang, di saat kita merasa orang yang paling maju di dalam hidup, paling terdepan dan paling beruntung, jangan sekali-kali kita menukar keberuntungan itu cuma karena secuil duniawi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita berjalan dalam hidup ini menjadi orang yang arif, orang yang berpengetahuan, orang yang punya ilmu, orang yang punya pandangan. Di saat kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dua sayap yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak boleh tanggal salah satu dari keduanya, apalagi kedua-duanya. Bagikan seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Apabila seseorang terbang atau seekor burung terbang dengan sayap, tidak pernah akan bisa. Apalagi kalau dia tidak punya sayap. Gambarannya, barakallahu fikum, orang yang berpengetahuan di dalam hidup, al-arif, orang yang memiliki ilmu di dalam hidup, perjalanan dirinya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan dua sayap. Mana dua sayap itu? Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, al-arifu yasiru ila Allahi baina mushahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala di antara dua perkara. Pertama, musyahadatul minnah. Musyahadatul minnah, melihat, menyaksikan, berpengetahuan tentang nikmat-nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, sayap. Bahwa dia sedang hidup dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa mutala'ati aibin nafsi wal amali, yaitu mengoreksi berpengetahuan tentang aib dirinya, dan juga memutala'ah, mengevaluasi, yaitu amal. Dua-duanya, dia mengevaluasi, mengintrospeksi tentang aib-aib yang ada pada dirinya, dan juga mengevaluasi amal yang dia lakukan. Allahu Akbar. Gampang untuk kita mengingat dua sayap ini. Dimanapun kita berada, kalau mau menjadi orang yang berbahagia, jangan tanggalkan satu sayap, terbang dengan satu sayap. Coba lihat, barakallahu fikum, orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia, terbang dengan satu sayap, ngejar nikmat Allah, ngejar rezeki Allah. Wah, bahasanya indah. Ngejar, kita kan wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita kan disuruh untuk mencari nasib bagian kita dari dunia ini. Iya, benar. Dengan bahasa-bahasa Masya Allah. Tapi di sisi lain, dia tidak terbang dengan sayap sebelah. Mutala'at aibin nafas, tidak berupaya untuk mengevaluasi aib yang ada pada dirinya, ya, borok-borok yang ada pada dirinya, dan juga tidak melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang dikerjakan. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka terbang dengan sayap sebelah artinya kegagalan. Bagaimana lagi kalau terbang dengan tidak punya sayap? Tidak pernah akan sampai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Camkan baik-baik ucapan al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, seperti yang dibawakan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam risalah yang kita baca ini, bahwa seseorang yang berilmu, berpengetahuan di dalam hidup, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dua perkara ini, benar-benar menyaksikan, mengakui nikmat-nikmat Allah azza wa jal, dan dia berupaya untuk melakukan evaluasi, mengoreksi, mempelajari, mendalami, mengenali tentang aib-aib dirinya, dan juga amal-amal yang dia lakukan, dilakukan evaluasi. Kata beliau, wa hadza ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih min hadits Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kesimpulan ucapan al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, merupakan makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari hafizani wa hafizakumullahu jami'an, dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala, sayyidul istighfari ay yakula al-abdu. Sayyidnya istighfar, pimpinan tertinggi istighfar itu, gambaran yang tertinggi istighfar itu, seseorang hamba mengatakan, Allahu Akbar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Aku adalah hambamu. Dan aku berada di atas janji-janji dengan engkau. Mastata'tu sesuai dengan kesanggupanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu wahai Rabb, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan-kejelekan perbuatanku, ai apa yang aku telah lakukan dan apa yang aku telah perbuat. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari akibat buruk kejelekan yang telah kita lakukan dan telah kita perbuat. Kan ada orang yang melakukan kejelekan merasa enggak kotor. Ya, terus merasakan diri suci. Tidak ada noda-noda hitam yang dia lakukan karena enggak merasa. Dia melakukan dosa dan kejelekan itu dengan tenang, dengan tentram. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau wahai Rabb, ya Allah, dari kejelekan ma sana'tu, apa yang aku telah perbuat, apa yang aku telah lakukan. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mengaku wahai Rabb, ya Allah, aku mengaku di hadapanmu dengan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmatika alayya, aku akui bahwa engkau telah memberikan kepadaku nikmat. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis bab dengan di dalam kitab sahih beliau, Babu Afdalil Istighfar, Babun Afdalul Istighfar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab sahih, membawakan hadis ini dengan memberikan bab afdalul istighfar. Istighfar yang paling utama, paling afdal. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutnya dengan sayyidul istighfar. Kemudian barakallahu fikum, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menulis bab dengan hadis ini, bab ma yakulu idha asbaha, apa yang dikatakan atau doa zikir yang diucapkan ketika masuk pada waktu pagi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala menulis bab dengan hadis ini, mengatakan babun al-isti'adzatu min syarri ma sana', meminta perlindungan dari kejahatan apa yang dilakukan dan diperbuat, dengan hadis Sayyidul Istighfar. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hadis yang kita baca ini disebut dengan sayyidnya al-istighfar. Afdalul istighfar. yaitu istighfar yang paling afdal, yang paling utama, mengakui segala-galanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fajama'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun di dalam sabda beliau, yaitu aku mengaku atas nikmat-nikmat engkau yang kau telah berikan padaku, aku akui, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di dalam hadis ini atau ucapan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun. Apa yang dihimpun? Musyahadatal minnati, menyaksikan, mengakui, melihat, mengetahui. Ya musyahadatan minnah, yaitu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mutala'ata aibin nafsi wal amali, dan memutala'ah, mengevaluasi, mengoreksi, mengintrospeksi diri, ya, aib diri sendiri, dan juga amal-amal yang kita lakukan dan telah perbuat. Subhanallah. Subhanallah. Tentunya ini merupakan sebuah teguran yang kita jadikan sebagai cemeti di dalam hidup. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita jangan sekali-kali lalai dengan sang pemberi nikmat, dengan nikmat-nikmatnya, atau suatu saat kita lalai tentang aib-aib diri kita, sehingga di mana saja kita berada, kita itu membawa aib diri kita sendiri. Terkadang ada orang yang, ya akhi, ana kepingin punya teman, dia tidak tidak melakukan aib-aib. Oh, maaf, anda tidak akan punya teman. Maaf, engkau tidak akan punya teman di dunia ini. Ya akhi, orang yang bertakwa ana mau cari, orang yang paling lurus hidupnya. Nah, dia tetap menjadi manusia. Tidak kemudian kelurusannya itu menjadikan dia maksum, bebas dari kekurangan-kekurangan. Oh, enggak. Sehingga kalau engkau ingin mencari di dunia ini, ana ya akhi kepingin suami yang tidak punya aib. Oh, maaf, anda akan nikah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya? Ana ya akhi, ana kepingin akhwat yang tidak punya aib. Oh, maaf, maaf. Anda akan menikahi akhwat yang enggak punya wujud. Enggak paham apa itu akhwat yang enggak punya wujud. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ya, setiap orang dimanapun dia berada, dia membawa aibnya sendiri. Bersama istrinya mungkin, kedua orang tuanya, dia kembali bersama anak-anaknya, dia berada di lapangan dakwah, di situ akan ada kekurangan-kekurangan aib. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum, di saat kita menyadari bahwa itu adalah aib kita, kekurangan kita, dan terus melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang kita lakukan dan kerjakan, engkau sedang terbang dengan dua sayap. Engkau terbang, barakallahu fikum, dengan dua sayap. Ya, engkau akan melaju dengan kedua sayapmu, akan mendahului yang lain. Berarti jangan sekali-kali kita membiasakan untuk ngorek-ngorek aibnya orang lain, lalu kita lupa tentang aib diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita terjatuh di dalam pepatah yang mengatakan, yaitu semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk matanya enggak kelihatan. Masih ingat pepatah itu ya Muhammad? Di SD apa di TK? Jadi barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk dalam permisalan yang jelek. Maksudnya kejelekan orang, ya Allah, kita cari. Ya tentu marhaban, selamat datang. Jikalau engkau ingin mencari kejelekan orang lain, insya Allah pasti ketemu. Tidak sulit kok. Barakallahu fikum, engkau mencari-carinya. Ya, pasti akan dapat. Karena tidak ada yang namanya manusia itu tidak punya kekurangan. Manusia itu tidak punya aib dan tidak punya kesalahan. Tidak akan ada. Barakallahu fikum. Kalau engkau meluangkan waktumu untuk mencari kesalahan orang lain, Anda akan mendapatkannya. Pasti Anda akan dapat. Selamat. Anda akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Tapi jangan sampai ya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengorek-mengorek barakallahu fikum kesalahan orang lain, untuk kemudian kita blow up, kita sebarluaskan, kita kirim ke sana kemari. Barakallahu fikum, Allah menghukum kita dengan kejelekan yang serupa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang beriman itu, subhanallah, orang yang benar-benar menjaga titipan Allah di dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang tidak merugi. Dia jaga. Seperti di dalam surat Al-Asr yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Titipan Allah yang berharga ini benar-benar dijaga di dalam hidupnya. Demi masa, semua lapisan manusia itu merugi. Siapa yang tidak merugi? Orang yang beriman, yang beramal soleh, selalu menegakkan tanasuh, nasihat menasehati dalam kesabaran, dan saling nasihat menasihati di dalam al-haq, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Jadi titipan keberuntungan ini jangan sampai barakallahu fikum dia tanggalkan, dia lepas, dia buang. Orang-orang yang beriman yang beruntung, orang-orang yang beramal soleh yang akan beruntung, orang-orang yang terus menegakkan kebenaran, menyuarakan, dan orang-orang yang terus bersabar bisa dicoba dan diuji di dalam hidupnya. Jadi ini titipan Allah, keberuntungan buat orang-orang yang beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang bersemangat menjaga keberuntungan itu setelah bersemangat untuk meraihnya. Karena ada orang yang mampu meraih keberuntungan itu tetapi enggak punya kesiapan untuk menjaganya. Wes, lepas. Ketika diuji dengan angin yang kecil saja, langsung lepas. Dia tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya. Barakallahu fikum. Ada orang yang dia diberikan sampai kepada keberuntungan itu, dan Allah bantu dia untuk menjaga. Walaupun dia jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Tersungkur lagi, dia coba bangkit. Terus untuk melindungi titipan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang telah sampai kepada keberuntungan itu dan diberikan kekuatan, bantuan, pertolongan di dalam hidup untuk menjaga dan melindungi keberuntungan itu. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Kata beliau, apa yang akan dihasilkan sekarang? Di saat kita benar-benar melakukan koreksian, melihat, mengetahui, mengakui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, dan melakukan koreksian terhadap aib diri kita dan evaluasi terhadap amal, apa yang akan terlahir? Kata beliau, فَمُشَاهَدَةُ الْمِنَّةِ تُجِبُ لَهُ الْمَحَبَّةَ وَالْحَمْدَ وَالشُّكْرَ لِوَلِيِّ النِّعَمِ وَالْإِحْسَانِ. Kata beliau, menyaksikan nikmat-nikmat di dalam hidup. Kita pelajari, ya Allah, betapa ya luar biasanya nikmat mata. Coba goyang-goyang jari jemarinya, masya Allah. Kakinya coba, dia bisa berjalan, dia bisa bekerja, dia bisa berfikir. Wah, terlalu banyak sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada jasad kita ini saja. Belum lagi dituangkan karunia dari luar diri kita, berbagai macam penopang-penopang hidup. Maka menyaksikan nikmat itu akan mewajibkan, ay mengharuskan, akan menuntut berkonsekuensi al-mahabbah, cinta. Kemudian memuji, bersyukur kepada pemberi nikmat dan penganugerah kebaikan. Kan begitu, barakallahu fikum. Subhanallah, ketika dalam kondisi haus ini mau jualan, mau beli warung, mau mampir ke toko, kok jauh, tiba-tiba ada orang, akhi, ini air seteguk. Ya mungkin segelas lah, kecil, tapi menghilangkan dahaga. Maka tentu dia akan mengungkapkan terima kasih lewat lisan, lewat munggu, lewat ini, lewat itu, semuanya. Ya barakallahu fikum, mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas bantuannya dan pertolongannya. Lah sekarang dia melihat, menyaksikan nikmat-nikmat yang beragam-ragam yang telah diberikan pada hidupnya. Maka tentunya ini mengundang kecintaan kepada Allah. Ya, memuji terus Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada sang pemberi nikmat-nikmat dan penganugerah kebaikan itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan terlahir di saat kita menyaksikan nikmat-nikmat itu. Wa mutala'atu aibin nafsi wal amali tujibu lahu dhilla wal inkisara wal iftiqar wat taubata fi kulli waqtin wa alla yara nafsahu illa muflisa. Allahu Akbar. Kata beliau, mengoreksi, melihat, mengetahui, memutala'ah aib diri kita, mengevaluasi amal yang kita lakukan dan perbuat, itu akan berkonsekuensi, artinya akan mengharuskan adanya perendahan diri, ketundukan dan kefakiran, iftikar, merasa sangat-sangat butuh di dalam hidup. Kalau melihat aibnya, oh ya akhi, ana punya banyak kesalahan, ana punya banyak aib, ya, barakallahu fikum, diarahkan kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menjadikan dia merendah diri, tunduk, dan merasa sangat membutuhkan. Berikutnya, wat taubata fi kulli waqtin, dan membawa dia untuk bertaubat dalam setiap saat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berikutnya, mengevaluasi dan mengenali aib diri kita ini akan membawa dia, wa alla yara nafsahu, Dia tidak memandang dirinya sendiri kecuali muflis dalam kondisi bangkrut. Ya? Dia tidak akan memandang dirinya sendiri kecuali dalam kondisi bangkrut. Butuh bantuan, butuh pertolongan. Kalau orang benar-benar melihat dan mengenali aibnya, melakukan evaluasi terhadap amalnya, dia tidak akan melihat dirinya, wah saya lebih baik, saya lebih pintar, saya lebih bagus, saya lebih hebat, saya lebih terdepan, saya lebih pantas, saya lebih ini, saya lebih itu. Barakallahu fikum. Dia tidak akan memandang dirinya kecuali orang muflis. Muflis itu adalah bangkrut. Ya, barakallahu fikum. Karena tidak mengenal dirinya itu bangkrut. Rahimani war, bagaimana bangkrut? Ya kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri, orang lain terus di seolah-olah dia paling pintar, paling hebat, paling mengenal, paling tahu. Ya, padahal dia tidak tahu dirinya piye. Kan bangkrut, barakallahu fikum. Dia mau mengenal itu, dia tahu, dia cari, dia ini ketemu aibnya, barakallahu fikum, lalu kemudian dibongkar, disampaikan, dibicarakan, digibahi. Itu kan bangkrut semuanya. Perbuatan-perbuatan yang mengandung kebangkrutan, barakallahu fi. Maka oleh karena itu, kalau seseorang benar-benar mawas diri, mengetahui dan mengenal aib-aibnya dan selalu mengevaluasi dirinya, maka dia tidak akan memandang dirinya kecuali dalam kondisi muflis, yaitu bangkrut, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.